أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, serta kepada mereka yang senantiasa istiqomah di jalannya. Ya pendengar yang budiman, di bimbingan zikir kali ini kami akan menyampaikan kepada Anda terkait dengan bacaan setelah tasyahud akhir sebelum salam. Nah, pendengar, dianjurkan sebelum salam untuk membaca doa sebagai berikut ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur, siksa neraka jahanam, fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah al-Masih ad-Dajjal. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Atau juga bisa membaca, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, aku berlindung kepadamu dari fitnah al-Masih ad-Dajjal, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan sesudah mati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan kerugian. Hal ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Atau pendengar yang budiman, Anda juga bisa membaca, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiron wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku banyak menganiaya diriku, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hal ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan Anda juga bisa membaca, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhortu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddam wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku akan dosaku yang aku lewatkan dan yang aku akhirkan, apa yang aku rahasiakan dan yang kutampakkan, yang aku lakukan secara berlebihan, serta apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah yang mendahulukan dan mengakhirkan, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Atau bisa juga doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lainnya, yakni, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk menyebut namamu, syukur kepadamu, dan ibadah yang baik untukmu. Doa ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan An-Nasai. Dan bisa juga dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umri wa a'udzubika minal fitnatid dunya wa adzabil qabri, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil, aku berlindung kepadamu dari penakut, aku berlindung kepadamu dari dikembalikan ke usia yang terhina, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan siksa kubur. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Fathul Bari. Atau juga bisa membaca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu agar dimasukkan ke syurga dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Doa ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, demikianlah beberapa doa yang dapat kami sampaikan terkait dengan doa setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dan juga dapat bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.